cerita kuno tentang peperangan di ujung abad menghantui setiap orang. Peralihan banyak memakan korban, sementara segelintir tuan-tuan tertawa girang. Kekuasaan sudah menjadi Tuhan, pengkhianatan adalah panglima perang. Kesetiaan jadi janji murahan, kisah inilah dongeng tidur bayi-bayi. Bertahan hidup harus bisa bersikap lembut, walau hati panas bahkan terbakar sekalipun. Keluh kesah ini mungkin berguna, jadikan teman sejati di medan juang. Bisa jadi kita bosan, tapi kenyataan badai datang tak bosan. Waspadalah kawan, perjuangan masih panjang. Menghantui